dan juga sifat-sifat kriteria seseorang menjadi imam. Yang telah kita bahas bahwa tidak boleh seorang perempuan menjadi imam untuk laki-laki. Seorang perempuan menjadi imam untuk laki-laki. Sebagian larangan seseorang menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Kemudian pembahasan telah kita bahas wal muftarid bil mutanaffil, itu yang salat wajib dengan salat sunnah, yaitu permasalahan tentang perbedaan niat. Seorang imam salat wajib, makmum di belakangnya boleh salat sunnah dengan dalil bahwa Nabi SAW ketika melihat dua orang yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, dan Nabi SAW mengatakan, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Dua orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah sholat di tempat kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tafala, janganlah engkau lakukan. Kalau kalian sudah sholat kemudian ada sholat dilaksanakan, sholatlah. Karena untuk mereka sholat wajib, untuk kalian sholat, sholat sunnah. Dengan ini, ikhtilaf antara makmum dengan imam, ikhtilaf niat, satu sholat wajib, satu sholat sunnah, jais. Atau satu sholat sunnah, imam sholat sunnah, makmumnya wajib, ini juga jais. Dengan hadis, kisahnya Mu'adz, yang sudah sholat bersama Nabi SAW sholat isya, kemudian kembali kepada kaumnya dan sholat kembali. Hadis pada Bukhari dan Muslim. Qala rahimahullahu ta'ala wa tajibul mutaba'ah fi ghairi mubtil. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wajib mutaba'ah, wajibnya seseorang untuk mutaba'ah imam, mengikuti imam, fi ghair mubtil, yakni hal-hal yang bukan dari pembatal. Ini selama di sana imam sholat mengerjakan rukun-rukunnya, bertakbir dan juga yang lainnya, wajib bagi kita untuk mengikutinya. Wajib bagi kita untuk mengikutinya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Daud, bahwa Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Dan hadis asalnya di Bukhari dan Muslim. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Faida kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Dan janganlah kalian takbir sampai imam takbir. Apabila imam ruku, maka ruku'lah. Sampai hadis dari hadis Nabi SAW yang memerintahkan seseorang untuk senantiasa mutaba'ah, mengikuti imam ketika sholatnya, mengikuti imam ketika sholatnya, dan jangan mendahului imam. Karena apabila seseorang mendahului imam dengan sengaja, di sana terdapat ancaman dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa amma yakhsha, sesungguhnya ditakutkan seorang yang diantara kalian yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepalanya seperti kepala himar, keledai. Gambarannya seperti gambaran al-himar. Dan hadis Abi Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang yang mendahului imam, fahuwa muharram. Seseorang yang mendahului imam, fahuwa muharram. Tidak boleh. Seperti seseorang bertakbir duluan sebelum imam takbir, atau mengangkat kepala duluan ketika ruku, bangkit dari ruku, mengangkat duluan sebelum imam mengangkat kepalanya, fahada wa haram. Ini diharamkan, yaitu mendahului imam ketika sholatnya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa mendahului imam ketika sholat dimasukkan termasuk dari al-kabair, dari dosa-dosa yang besar. Sebagaimana dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang tadi disebutkan, yaitu ditakutkan kepalanya itu akan dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti kepala al-himar, dihinakan dirinya dengan binatang yang di sana sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna ankaral aswati la sautul hamir, sungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara himar, keledai itu melihat syaitan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila kalian mendengar suara nahikul himar, himar berbunyi, maka mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia melihat niat syaitan. Sehingga seseorang yang mendahului kepalanya dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhsha, ditakutkan. Dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam ditakutkan akan dirubah kepalanya seperti kepala himar. Ini apabila seseorang melakukannya dengan sengaja. Apabila melakukannya dengan sengaja. Kemudian bagaimana dengan masail itu yang berkaitan seseorang berbarengan bersama imam. Imam takbir bareng dia. Apakah hal ini diperbolehkan? Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaih mengatakan yukrah, dimakruhkan seseorang berbarengan. Kenapa? Karena ketika dia berbarengan, tiba-tiba dia duluan, akan menjadi haram. Sehingga seseorang wajib untuk muntaba'ah, tunggu apabila imam sudah bertakbir baru bertakbir. Apabila imam sudah bertakbir baru bertakbir. Ini jangan mendahului imam atau berbarengan dengan imam, tunggu. Ketika sudah terdengar Allahu Akbar baru dia angkat kepalanya. Allahu Akbar. Ini arti makna dari mutaba'ah, yaitu mengikuti di belakangnya, mutaba'ah. Seperti yang telah kita pelajari, dinamakan tabi'i karena dia mengikuti di belakang sahabat, taba'u. Dan mutaba'ah di sini juga seseorang mengikuti imam. Nabi SAW mengatakan, fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah. Yani tunggu takbirnya imam. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, inna maju ilal imamu liyuktama bih, di akhir dari hadis, faida salla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Apabila imam salat dengan duduk, maka salatlah kalian semuanya duduk. Sehingga ini juga permasalahan yang lain, bahwa ketika imam itu duduk, maka wajib yang di belakangnya untuk duduk, sebagaimana dari hadis Nabi SAW, wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'in. Karena mutabah imam hukumnya adalah wajib. Kemudian dalam hadis ini, inna maju ilal imamu liyuktama bih, bahwa yang dimaukan di sini adalah fil af'al adh-dhahirah. Dari perbuatan-perbuatan yang zahir. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira. Apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir sampai imam itu takbir. Dalil ini dipakai bagi mereka yang mengatakan bahwa ikhtilaf niat itu tidak diperbolehkan. Contohnya kalau imam sholat wajib, maka di belakangnya harus sholat wajib. Kalau imam sholat sunnah, di belakangnya harus sholat sunnah. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa di sini mutaba'ah adalah fil af'al. Fil af'al. Sedangkan ikhtilaf niat itu jais, diperbolehkan, sebagaimana permasalahan yang telah kita lewati dari hadis Nabi SAW. Dan pembahasan ini telah kita lewati, bahwa imam sholat wajib boleh yang di belakangnya sholat sunnah, atau imam sholat sunnah boleh yang di belakangnya untuk melaksanakan sholat wajib, dan dalil-dalilnya telah kita sebutkan. Dalil-dalilnya telah kita sebutkan. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa dijadikan imam ada seseorang supaya bisa mengikuti orang-orang di belakangnya, bisa mengikuti imam, sehingga terlepasnya dari ikhtilaf dari makmum satu dengan yang lain. Dan ini adalah merupakan hikmah dijadikan imam itu untuk diikuti, karena yang di belakang adalah mengikuti imam, satu imam yang di depannya, mengikuti imam yang di depannya, ruku semuanya, sujud semuanya, bertakbir semuanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna maju'ilal imamu liyuktama bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, untuk diikuti. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi, ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون. Dan janganlah seseorang itu menjadi imam bagi kaumnya dan kaumnya membencinya. Di sana terdapat hadis dari Nabi SAW. Bahwa yang dijadikan imam dari sifat-sifat imam adalah makmum yang di belakangnya itu tidak membencinya. Dan makmum yang di belakangnya ridha kepada imam yang menjadi imam sholatnya. Dan juga dari kriteria-kriteria menjadi imam telah kita sebutkan, harus bisa mengetahui ketika ada yang orang tua, ada yang sakit, ada yang mempunyai keperluan. Nabi SAW mengatakan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila kalian menjadi imam, falyukhaffif, ringankanlah. Jangan menjadikan yakni orang-orang yang di belakangnya membenci imam dari imam salatnya. Karena seorang imam adalah sebagai panutan. Orang yang menjadi imam dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, aqra'uhum li kitabillah. Orang yang lebih banyak hafalannya. Ini juga keutamaan menjadi imam. Sehingga dahulukan mereka yang lebih hafal Al-Qur'annya. Dan juga orang yang diusahakan yang menjadi imam adalah suaranya yang enak ketika didengar. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Sehingga seseorang ketika menjadi imam, suaranya yang enak ketika didengar, khusyuk orang yang mendengarkan di belakangnya, bisa tadabbur, memahami makna-makna yang dibaca oleh imam, sehingga makmum yang di belakangnya merasa senang, ingin kembali melaksanakan sholat berjamaah. Senantiasa sholat berjamaah imamnya si fulan. Kenapa? Dia hafidh Quran, hafal Quran, orangnya faqih, mengetahui bagaimana yakni tata cara menjadi imam, memperingan orang-orang di belakangnya, sehingga orang-orang yang sholat di belakangnya merasa senang menjadi ketika orang itu menjadi imam. Sehingga kriteria menjadi imam itu harus dimiliki oleh seseorang yang ketika dia menjadi imam sholat, dan jangan sampai makmum yang di belakangnya merasa benci kepada imam, karena imam adalah suatu panutan yang bagi imam untuk senantiasa mengetahui keadaan-keadaan makmum yang di belakangnya. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullahi taala alaih, setelah menyebutkan wala ya umur rajul qauman hum lahu karihun, kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani wa yusalli bihim salata akhaffihim, dan salatlah bersama mereka dengan salat yang ringan, dengan bacaan-bacaan yang ringan. Yusalli bihim salata akhaffihim, yaitu salat dengan mereka dengan salat yang ringan. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idza ammahadukum falyukhaffif, apabila kalian menjadi imam falyukhaffif, peringankanlah. Karena di sana ada perempuan ataupun ada orang yang lemah, ada yang sakit, ada yang mempunyai hajat, dan juga yang lain sebagainya. Sebagian dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, idza ahmadukum an-nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wad dha'if wal haja fa idza shalla wahdahu falyusalli kayfa syaa. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila kalian menjadi imam falyukhaffif, ringankanlah. Karena di antara mereka ada anak kecil, orang sudah tua, orang yang lemah, punya keperluan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila kalian sholat sendiri falyusalli kaifa syaa, apabila kalian sholat sendiri maka sholatlah terserah dia. Mau satu rakaat, satu jam kalau dia sholat sendiri, terserah. Atau dua jam berdiri, terserah. Sedangkan apabila seseorang menjadi imam, harus bisa mengetahui orang yang di belakangnya, supaya tidak memberatkan kepada orang yang di belakangnya. Karena sebagaimana orang-orang yang lemah, yang tidak bisa kuat untuk berdiri dengan waktu yang cukup lama, ini merupakan masyakoh mereka, memberikan diri kepada mereka, dan juga supaya mereka tidak merasa bosan. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat di masjid itu? Imamnya lama sekali, gak mau dia. Karena dia termasuk orang yang lemah misalkan, atau orang yang sakit, atau orang yang mempunyai keperluan, sehingga seorang senantiasa mura'ah, memperhatikan orang-orang yang sholat menjadi imam, memperhatikan yang di belakangnya. Dan ini adalah merupakan termasuk dari dakwah kepada mereka untuk senantiasa mereka bisa sholat dengan berjamaah, untuk bisa sholat secara berjamaah. Dan dhabitnya takhfif di sini, maka di sana kita lihat tidak seseorang membaca dengan tertil, membaca dengan bacaan-bacaan yang tertil dan tidak cepat sekali. Ada di sini fal yukhaffif, kadang salah mengartikan fal yukhaffif di sini yaitu dipercepat sehingga meninggalkan dari rukun-rukun sholat seperti tidak tu'maninah yang lain sebagainya. Bukan seperti ini. Kadang ada yang sholat tarawih sampai di tempat yang lain 23 rakaat dalam waktu 10 menit misalkan. Cepat sekali. Baru salam Allahu Akbar lagi, langsung Allahu Akbar lagi. Sholat seperti ini akan hilang rasa khusyuknya. Karena inti dari sholat adalah khusyuk. Bagaimana seseorang bisa khusyuk dalam sholatnya? Dan makna fal yukhaffif di sini ditinggal. Yakni tidak terlalu panjang sekali. Juga tidak terlalu pendek sekali, terlalu cepat. Kenapa? Karena juga kita ketika sholat kasih waktu pada orang supaya datang ke masjid. Sebagaimana seseorang ketika sudah azan berikan waktu beberapa menit supaya orang-orang siap menuju ke masjid. Mereka berwudu, yang akan melaksanakan sholat sunnah laksanakan sholat sunnah. Setelah itu langsung mengerjakan sholat wajib. Setelah itu langsung melaksanakan sholat wajib. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, ويقدم سلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, mendahulukan al-sultan, kemudian rabbul manzil, sahibul bait, yang punya rumah, kemudian al-aqra, kemudian al-a'lam, orang yang lebih mengetahui sunnah. Ini sifat-sifat dari imam, yaitu seseorang ketika dijadikan imam untuk mendahulukan as-sultan, yaitu seseorang yang berada di kekuasaannya, di tempatnya, sesepuh kampung itu misalkan sultan ini, maka dahulukan. Terkecuali sesepuh tadi mengatakan silakan yang lain, maka kita dahulukan yang lain, yang lebih hafidhul Quran. Kemudian yang kedua warabul manzil, dan warabul manzil di sini adalah sahibu al-manzil, seorang yang mempunyai kekuasaan di daerah khusus yang di rumahnya. Contohnya datang kedatangan tamu, kemudian ketika sholat, karena mereka dalam keadaan safar, yang menjadi imam adalah sahibul manzil, yang mempunyai rumah. Sebagaimana di sana terdapat hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam di akhir hadis Nabi mengatakan, wala yauman rajul fi sultanihi, jangan seorang itu menjadi imam bagi imam yang bagi seorang laki-laki itu menjadi imam bagi laki-laki yang lain, fi sultanihi, di dalam kekuasaannya. dalam kekuasaannya. Kekuasaan di sini yaitu kekuasaan yang di wilayahnya, wilayah yang besar ataupun dalam wilayah yang khusus. Itu seperti sahibul bait yang mempunyai rumah. Kecuali yang punya rumah tadi mengatakan silakan yang lain, maka boleh untuk yang lain. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Tsumma al-aqra." Kemudian yang paling banyak hafalannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang menjadi imam adalah orang yang lebih banyak hafalannya. Fuma al-alam. Kemudian yang lebih mengetahui sunnah. Kalau hafalannya sama, maka siapa yang lebih mengetahui sunnah? Kalau dua-duanya sama, mana yang hijrah duluan? Kalau hijrahnya sama, maka yang terakhir, mana yang lebih tua? Mana yang lebih tua? Diakhirkan. Dikatakan oleh Imam Syaukani, Fuma al-asan. Dan juga di sini diakhirkan oleh Al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, ketika kriteria tadi disebutkan dan semuanya sama, kemudian yang terakhir disebutkan mana yang lebih tua umurnya, kemudian dijadikan al-imam sebagaimana dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang tadi kita sebutkan. وَإِذَا اخْتَلَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ. Ini masail masih, masalah ini berbeda. InsyaAllah kita teruskan lagi InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Permasalahan ini cukup panjang, InsyaAllah kita teruskan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim.